Kapan waktu mulai takbir muqayyad dan takbir mutlak di bulan Dzulhijjah? Ya. Ya, ini sekaligus kita ingatkan diri kita dan kita semua bahwa kita sudah masuk bulan Dzulhijjah pada hari Sabtu kemarin. Dan seperti kata ulama bahwa 10 pertama dari bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat mulia, paling mulia. Hari-hari yang paling mulia selama setahun adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Adapun malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Ya, hari artinya siangnya, yang paling mulia adalah apa? 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, adapun malam adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal daripada amalan saleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Yani 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi ditanya, "Rasulullah, sampai orang yang keluar berjihad fi sabilillah juga tidak lebih utama darinya?" Nabi kata tidak. Tidak lebih utama darinya, kecuali kalau dia keluar dengan hartanya, jiwanya dan tidak kembali, baru itu lebih utama. Ya. Atau nah, seperti itu maknanya nampaknya. Yang jelas bahwa amalan-amalan pada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah secara umum itu amalan yang sangat bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Amal soleh yang macam-macam, ya baca Quran, ya berzikir, ya apa namanya, berbakti kepada orang tua, ya salat, puasa, dan macam-macam. Nah, termasuk di sini adalah at-takbir, bertakbir. Dan secara praktek para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sudah mulai takbir sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah ini. Tapi takbir yang istilahnya mutlak, tidak terikat dengan sholat. Ya, sehingga antum di rumah, antum berjalan, antum di pasar. Dulu para sahabat, sebagian sahabat justru sengaja keluar ke pasar untuk takbir. Biar orang tahu, biar orang memahami, mengajari mereka untuk bertakbir. Nah, ini memang yang sering kita lupa ya, dan kita mungkin kurang menghidupkan sunnah ini. Sunnah dari para as-salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, ini sepi-sepi saja di tengah kita, walaupun di tengah salafiyin ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini memang kekurangan kita, kita sering lupa. Tapi kalau masing-masing kita seperti itu, mungkin insya Allah akan yang lain ingat, kemudian bertakbir. Dari masjid antum ke sakan, ya, dari sakan ke masjid, ya, sambil antum nyuci, sambil pergi misalnya ke apa tempat main, bertakbir, antum sedang duduk-duduk bertakbir. Nah, ini masya Allah luar biasa, ya, ini termasuk amal-amal soleh tadi. Adapun takbir yang muqayyad, yang terikat dengan sholat, yakni dilakukan setiap setelah sholat, maka dimulai tanggal 9 bulan Dzulhijjah ini setelah sholat subuh, ya, sampai nanti tanggal 13 setelah sholat asar, sehingga nanti ya diharapkan kita semua ingat ba'dal fajr pada tanggal 9, ya berarti hari apa itu sekarang, tanggal 1 Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ya. Jadi hari Ahad, ya. Sekarang hari Ahad berarti Ahad depan, ya. Hari Ahad depan, ba'dal fajr, setelah sholat sudah langsung bertakbir. Takbir seperti biasa, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahi, dan seterusnya. Nah, dan takbirnya takbir keras, ya, bukan takbir untuk pribadi, Allah Akbar, Allah Akbar, bukan begitu. Takbir suara kan suara yang keras. 6.